بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم بعد قال الشيخ رحمه الله قال الله تعالى فلا أقسم بالشفق aku bersumpah kata Allah dengan asy-syafaq. Ini hak Allah untuk bersumpah demi makhluknya. Asy-syafaq, asy-syafaq itu dalam warna merah di langit ketika menjelang malam. Asy-syafaq. Wal-laili wa ma wasat, dan demi malam apa yang dia simpan. Wal qamar idza tasaq, yang dia terkandung di dalam malam tersebut. Wal qamar idza tasaq, dan demi bulan ketika dia memancarkan cahayanya bulan purnama. La taqawunna fadhaban an fadh. Jawab sumpah tersebut. Nah, bahwa sungguh bahwa kamu semuanya benar-benar tersusun dalam tingkatan dari tingkatan-tingkatan yang ada. Ini tercipta dalam beberapa tahapan, beberapa tingkatan. Famalahum la yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an mereka tidak mau sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mereka mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka dan simpan mereka pelihara, mereka amalkan. Wabashirhum bi'adzabin alim, maka beritakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka lah pahala yang tidak akan putus-putusnya. Qala rahimahullah, aqsama Allah ta'ala fi hadzal mawdi' bi ayatil lail. Di dalam ayat-ayat ini Allah bersumpah, dan itu Allah punya hak. Dia tidak salah. Bukan suatu yang rendah Allah bersumpah dengan makhluknya, bahkan untuk menunjukkan ada sesuatu yang sangat besar, yang penting. Mengapa Allah sampai bersumpah bahkan dengan makhluknya? Nah, kita saja manusia, ketika kita bersumpah dengan niat untuk menekankan sesuatu dengan menyebut nama Allah, itu menunjukkan apa yang kita ingin sampaikan itu adalah perkara yang benar, perkara yang pasti dan sangat ditekankan, sangat benar, memerlukan perhatian besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah itu dengan makhluknya menunjukkan ada sesuatu yang sangat lebih hebat, sehingga begitu menggugah, begitu menyadarkan manusia untuk mereka memahatikan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, seorang badui yang mendengar ketika membacakan fawarob bisamai wal ar innahu lahakum mitlama annakum tamtiqun, kemudian ayat yang lainnya, itu ada apa dengan manusia ini, kenapa sampai Allah bersumpah? Nah, seperti itu yang kita ketika kita membaca ayat-ayat Allah ingin mengambil pelajaran, kenapa sampai Allah bersumpah, ada apa di baliknya. Nah, mereka yang punya semangat untuk membaca tafsirnya atau menanyakannya bisa melihatnya kepada apa yang mereka bisa dapatkan. Wala fa'aqsama wa'aqsama fi hadzal mawdhi' bi ayatil lain, dengan tanda-tanda malam. Mulai dari yang pertama, fa'aqsama bisyafaq alladhi huwa baqiyatu nur syams, yaitu sisa-sisa cahaya sinar matahari. Alladhi huwa muftatihul layl, yang merupakan pembuka bagi malam. Yang warna merah di langit barat di malamnya ketika matahari sudah tenggelam, itu syafaq namanya, dan itu tanda-tanda maghrib, tanda-tanda maghrib paling jelas yang munculnya syafaq. Orang berbuka, kemudian orang mulai salat maghrib. Ini waktu-waktu. Kapan berakhirnya? Nah, setelah muncul banyak bintang muncul, kemudian hilang tanda syafaq, remang-remangnya sudah tidak ada lagi. Maka itulah waktu isya. Nah, Ini tanda permulaan malam. Allah walaili wa mawasak. Kemudian diikuti dengan Allah bersumpah demi malam dan apa yang dia kandung. Aiyihtawa alaihi. Apa yang dia tersimpan di dalamnya, apa yang dia liputi. Min hayawanat, baik itu makhluk-makhluk hidup, binatang, manusia termasuk dalamnya, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Wal qamar idza tasaq. Ini juga sebagian tanda malam ketika terjadi purnama. Nah, bulan yang demikian bulannya sempurna. Idza tasaq. Ai imtala'a nuran bi ibdarihi. Itu bulat penuh cahayanya ketika dia ibdar. Jadi dalam bentuk purnama. Wa dzalika ahsanu ma yakunu wa aktsaru ma nafa. Dan itu adalah keadaan yang menunjukkan sebaik-baik keadaan artinya paling indahnya malam itu ketika dia purnama. Terang cahayanya dan aktsaru ma nafa. Dan paling banyak manfaatnya. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendapatkan apa manfaatnya ketika terjadi purnama. Paling kalau misalnya apa yang kita tahu mungkin air laut pasang, ini mudah orang berlayar ke laut. Nah, ikan-ikan muncul. Ada yang lain? Ini mana manfaatnya? Kalau paling-paling mereka yang apa namanya dia suasana yang mungkin menyenangkan, itu termasuk juga manfaat. Walau sama lain. Wal muqsam alaih yang dituju dengan sumpah ini apa yang sesuatu yang dibalik kenapa sampai Allah bersumpah Allah menyebutkan la tarkabunna tabaqan an tabaq ay ayuhan nas wahai manusia kamu la tarkabunna tabaqan an tabaq ay atwaran ini kamu itu tersusun dalam tahapan demi tahapan terbentuk ya secara bertahap tingkatan demi tingkatan muta'addidah aqwal muta'addidah wa ahwalan mutabayyinah dan keadaan-keadaan yang berbeda. Nah, mulai dari status, nutfah mani. Nah, minan nutfah ilal 'alaqah, kemudian menjadi segumpal daging. Apa istilahnya itu? Zigot. Sesudahnya dari sperma, kemudian yang segumpal daging. Nah, aku ingin itu tinggalkan. Ya, itu 15 abad yang lalu sebelum para dokter menemukan mikroskop, Rasulullah sudah menerangkan yang demikian. Nah, di dalam ayat yang membacakan itu kepada orang-orang yang mereka belum tidak kenal dengan apa namanya kemajuan teknologi lebih dari Persia dan Romawi. Sudah memahami yang demikian. Orang-orang yang terkepung oleh parang pasir Sahara. Nah, yang hanya kenal unta, kambing, batu-batu, gunung. Nah, gunung-gunung padi yang cerdas. Ini yang mereka paham. Hanya bergulat dengan kitabullah, ingatkan dari Rasulullah. Mereka sudah mengerti tahapan-tahapan manusia itu dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, sampai ila nafthi ruh, ditiupkannya ruh. Dan bertahap. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, kemudian dibalut tulang-tulang muncul, tulang-tulang kemudian dibalut dengan daging, tumbuh terbentuklah menjadi satu janin. Nah, pada 40 hari ketiga itu Allah kirim malaikat untuk mencatat. Nah, ikat rezeki wajarihi wa amalihi wa syafi' wa amsa'i. Nah, perkembangan yang demikian. Ila mudghah ila nafthi ruh, thumma yakun walidan, kemudian ia keluar menjadi seorang anak, tiflan wa tiflan, ya, menjadi anak balita, thumma mumayyiz, kemudian beranjak usianya menjadi seorang anak yang mumayyiz, bisa tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek, nah, mana yang salah. Nah, thumma yajri alaihi qalamut taqlid, kemudian berangsur-angsur ketika dia sampai pada tahapan usianya 15, nah barulah bergerak pena taklif. Barulah bergerak pena taklif wal amru wan nahi. Nah, perintah dan larangan baru ditunjukkan kepada dia. Artinya setelah dia dalam keadaan usia baligh itu, perintah dan larangan itu jadi dibebankan kepada dia dengan hatman. Nah, bukan lagi sebagai dorongan. dalam bentuk artinya ya dia kalau dia mau mengerjakannya itu adalah pahala bagi orang tuanya. Nah, tapi sudah menjadi pahala buat dia sendiri ketika dia mengerjakan perintah tersebut. Menjadi dosa ketika dia melanggar larangan. Nah, ini setelah dia jadi alih ya kalamut taklif. Nah, berjalan bergerak bagi di atas dia pena taklif. Nah, tuma yamutu ba'da dalik kemudian setelah itu dia mati. Tuma yubatu wa yujaza bi'amalihi. Kemudian dia dibangkitkan dan dibalas sesuai dengan amalannya. Inilah keadaan manusia. Nah, di alam roh, kemudian dia di alam wajahnya ini ketika dia menjadi satu janin ditiupkan dimasukkan ke dalam rahim. Nah, bertemu nyaring, ayahnya dan ibunya, jadi membentuk sebagai menjadi nutfah, kemudian alaqah, menjadi mudghah, kemudian dia keluar dalam keadaan janin. Ada yang mungkin ketika dalam keadaan alaqah atau sebelum itu gugur, tidak terbentuk, kemudian meninggal keluar, atau sudah terbentuk tapi belum ditiupkan roh keluar. Ini punya hukum sendiri-sendiri. Subhanallah, para ulama dan mereka tidak pernah pun juga mereka belajar ini tentang meneliti tentang yang demikian, tapi mereka memahami dari Al-Quran. Ini juga mereka tanyakan kepada ahlinya, para atibba, tentang perkembangan janin, kapan dia. Nah, mereka kemudian kita dapatkan fatwa-fatwa yang kekinian tentang keadaan-keadaan tersebut, masing-masingnya berbeda. Kalau janinnya belum ditiupkan roh, kemudian dia gugur. Nah, ini bagaimana kondisi ibunya? Apakah dia ini dianggap hukumnya seperti hukum nifas ataukah tidak? Bagaimana setelah ditiupkan ruhnya? Nah, ini punya hukum sendiri kata para ulama. Jadi ketika usianya sudah di atas 80 dalam rahim, 80 hari atau ini sudah mulai yang terbentuk. Nah, ini para ulama pun berbeda, ada yang mengatakan artinya kalau kurang dari itu ibunya tidak nifas, tetap sholat, dan itu darah bukan darah keguguran. Bukan darah nifas. Tapi setelah ditiupkan roh, sudah terbentuk di atas 80 hari, kemudian gugur, barulah dia dihitung nifas. Dan konsekuensinya juga bayinya dianggap sebagai darah biasa. Kalau sebelum itu, kalau setelah itu juga dianggap janin, disolatkan. Wala rahimahullah. Fahadihi tabaqat al-mukhtalifah al-jariyah ala al-abdi dalatun ala anna Allah wahdahu huwa al-ma'bud. Tingkatan-tingkatan yang berbeda ini yang dialami oleh setiap hamba, setiap kita, itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah adalah maha tunggal, maha satu. Wal ma'bud, dialah satu-satunya yang disembah. Al-muwahhad yang ditauhidkan. Al-mudabbir li'ibadih, yang mengatur urusan hamba-hambanya. Tidak ada yang lain. Kalau seandainya ada ilah, dua ilah lebih, ilah itu akan sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Lalahaba kullu ilahin bima khalaq. Masing-masing akan membawa ciptaannya sendiri. Tidak ada tingkatan-tingkatan ini yang terlaksana. Mulai dari nutfah, tidak ada nutfah, tidak jadi. Yang satu inginnya demikian, tidak bertahap, tapi ingin langsung seketika keluar dengan seketika. Berantakan, maka disebutkan dalam ayat yang lain. Yang ini dipahami oleh para ulama. Bukan dari apa? Untuk menegaskan lautan fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di alam semesta ini, di muka bumi ini ada dua ilah, atau ada ilah yang banyak selain Allah, pasti langit dan bumi ini berantakan, hancur. Tapi kenapa disebutkan juga ilah-ilah tersebut? Ilah-ilah itu adalah ilah-ilah yang batin. Tidak diakui. Fitrah manusia pun tidak mengakui itu sebagai ilah. Qala rahimahullah, bihikmatihi wa rahmatihi. Al-mudabbir li ibadihi bihikmatihi wa rahmatihi. Yang mengatur hamba-hambanya semua urusannya dengan hikmah dan rahmatnya, sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah. Wa annal 'abda faqir. Dan hamba itu adalah makhluk yang fakir, yang sangat berhajat, bergantung kepada yang lain. Bahkan sel-sel yang ada di dalam tubuhnya, nah, mulai dari nutfah tadi sampai yang lain-lainnya, itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia mengharapkan dari sel-sel yang lain. Satu sel saja di dalam tubuh tidak bisa berdiri sendiri. Tetap membutuhkan yang memerlukan yang lain. Nah, hal ajizun, sangat lemah. Nah, sangat lemah. Lemah fisiknya. Bahkan ketika dia, nah, mulai terbentuk awal. Bahkan sejak yang patung yang pertama, manusia yang pertama, Adam alaihissalam. Nah, disebutkan betapa lemahnya, dia diceritakan oleh Ibn Abbas. Ya, ketika telah menjadi tembikar dalam bentuknya, nah, diletakkan Adam dalam di depan pintu surga. Iblis melewati, masuk dari mulut, keluar dari dubur, keluar, masuk dari dubur, keluar dari mulutnya. Nah, ditendang, tidak bisa melawan. Nah, ketika dia sudah menjadi manusia pun, nah, manusia itu juga dalam keadaan lemah. Isnijat baru ditiupkan roh. Nah, disebutkan dalam riwayat, belum sampai ke kaki, ada sudah ini. Bapak kita ingin berangkat, nah, bangkit. Wa khulqal insan min ajal. Itulah manusia. Jadi, nah, dia ciptakan dalam keadaan terburuk. Ini menunjukkan kelemahannya. Nah, lemah fisiknya, lemah kemampuan tangkapannya, akalnya, lemah batinnya, lemah kurangnya kesabarannya. Nah, ini mana manusia sangat-sangat fakir kepada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahta tadbiril azizir rahim, dan mereka berada di bawah kendali, di bawah pengaturan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Pemurah, Maha Pengasih. Nah, inilah manusia. Wa ma ahada. Namun demikian, fakatsirun minan nas la yu'minun. Ternyata banyak manusia itu yang tidak beriman, yang tidak percaya. Wa idza quri'al 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan ketika dia dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Ini tidak mau tunduk, tidak mau menerima. Nah, ingkar, menolak. Aila yaqtu'u la yaqtu'una al-Qur'an. Tidak mau tunduk menerima Al-Qur'an, membenarkannya, mengakuinya. Wa la yaqaduna li awamirihi wa nawahi. Tidak pula mau tunduk kepada perintah-perintah dan larangan-larangannya. Buktinya apa? Banyak dia melanggar. Nah, lah, banyak dia meninggalkan perintah. Ini manusia. Nah, kita pun juga yang sudah menyatakan beriman pun juga tidak terucap, tapi seperti itulah keadaan kita. Nah, sehari-hari. Nah, ya, sehingga ini, nah, ayat-ayat yang seperti ini, walaupun ini ditujukan kepada orang-orang kafir, kita waspada, mohon ampun kepada Allah. Ternyata toh ada juga. Nah, kita melakukan apa yang ini dilarang oleh Allah. Toh ternyata ada juga yang diperintah ya, ternyata tidak kita jalankan. Kalau sampai pada kita hati berlarut, nah, sebagai peringatan buat kita ketika membaca yang demikian, kalau sampai berlarut, apa bedanya kita dengan mereka? Allah menyatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak mau tunduk, tidak mau menjalankan perintah, tidak mau meninggalkan larangan. Apa bedanya dengan mereka? Sama saja. Makanya orang yang beriman, nah, orang-orang yang beriman, ketika ayat-ayat yang seperti ini mereka baca, mereka, nah, kenakan kepada dirinya. Nah, kemudian mereka istighfar, mereka mohon ampun kepada Allah dan bertobat. Qalalahu Allah, balil ladzina kafaru yukadzibun. Akan tetapi orang-orang yang kafir itu mendustakan. Nah, yu'anidun al-haq, mengingkari, menentang al-haq ba'da ma tabayyan. Setelah jelas kebenaran itu bagi mereka. Nah, ini lebih berat. Apalagi kalau dia sudah tahu. Nah, sudah tahu larangan dia langgar, sudah tahu perintah dia tinggalkan. Nah, ya, lebih berat. Seperti ini orang-orang yang kafir. Nah, seperti ini orang-orang yang ingkar. Kalau mungkin orang yang sudah mendapatkan, makanya Allah sebutkan orang-orang yang mendapatkan Alkitab, sudah mendapatkan peringatan. Ketika mereka jauh, nah, dari apa yang diinginkan di dalam nyanyi kita tersebut, jelek sekali perumpamaan-perumpamaan mereka. Ada yang diumpamakan dengan keledai, ada yang diumpamakan dengan seekor anjing. Nah, qala rahimahullah taala yastagrab adamu imanihim, maka jangan aneh tidak adanya keimanan mereka, wa adamu intiyadihim lil Qur'an, dan tidak adanya ketundukan mereka kepada Al-Qur'an. Fa innal mukadzdzib bil haqq fa inna mukadzdzibal al-mukadzdzib bil haqq inadan la hilakatihi, karena orang yang mendustakan kebenaran, menentang, mengingkari karena keras kepala, karena pembangkangan, itulah hilakatihi, tidak ada jalan keluarnya bagi dia, dan tidak ada hilah. Nah, tidak ada hilahnya, artinya tidak ada muslihat untuk bisa dia mengelak. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka simpan. Bima ya'malunahu wa yanwunahu sirran, apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka niatkan di dalam hati-hati mereka, rencana, makna, makar, intrik yang ingin mereka laksanakan terhadap Al-Quran, ya, terhadap orang-orang yang beriman, terhadap Islam, itu Allah ketahui. Allah ya'lamu sirrahum wa jahrahum, Allah Maha mengetahui sirrahum wa jahrahum. Hanya kepada mereka, hanya kepada orang-orang yang kafir ini saja Allah tahu tentang rahasia mereka? Tidak. Semua kita, ya, semua kita Allah tahu rahasia-rahasia kita, apa yang kita sembunyikan. Nah, apalagi yang tampak, ketika kita dalam keadaan bersendirian, bersunyi diri, juga ketika kita bersama-sama orang lain. Nah, Allah pun tahu apa yang kita simpan. Maka itu dipelihara. Nah, keyakinan seperti ini, makanya ayat-ayat demikian ini jangan tunjukkan kepada orang yang kafir. Nah, itu kan untuk orang kafir. Memang asalnya untuk orang yang kafir. Makanya kita bawakan. Kalau kita misalnya juga nak berbuat seperti mereka, apa bedanya? Al-Quran sudah kita dapatkan, ayat-ayat sudah kita baca, hadis Nabi sudah kita apa? Kita ingat, kita dengar. Apa bedanya kalau kita masih juga melanggar larangan, menjalankan, tidak menjalankan perintah? Apa bedanya dengan mereka? Nah, makanya orang-orang mukmin, mereka yang betul-betul nyanyi beriman, setiap kali mereka sadar niat enam, nyanyi melanggar, melakukan kesalahan, dosa nyanyi yang mereka timpakan kepada diri mereka, celaan kepada diri mereka lebih berat. Lebih berat daripada, nah, ketika nyanyi mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang selain mereka. Entah itu dari kalangan orang kafir atau orang-orang yang tidak belajar. Nah ini orang-orang ya. Sayyujazihim bi'amalihim, dan Allah pasti membalasi mereka sesuai dengan amalan mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah berkata, fabashirhum bi'adzabin alim, maka beritakan kepada mereka dengan azab yang alim. Wasumiyatil bisyaratu bisyarah, dinamakan bisyarah itu bisyarah, li'annaha tu'akhir fil basyarah sururan aw ghumman. Kenapa dikatakan basyirhum di sini? Kalimat ini asalnya nah, bisyarah, berita gembira, ya. Ini dikatakan bisyarah karena dia berpengaruh kepada kulit. Setiap kali diberitakan sesuatu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, menyusahkan, kulit itu nah, berubah. Ima dia merasa senang, gembira, mekar, ya, atau dia berkerut. Nah, menggigil, gemetar. Nah, ini yang dialami kulit. Fahada halu aktsarin nas, inilah keadaan mayoritas manusia. Nah, at-takdzib bil Qur'an, mendustakan Al-Qur'an, wa adamu iman bihi, dan tidak mengimaninya. Coba kita bawakan. Seberapa kita benar? Ya. Sudah kita membaca berulang-ulang beberapa kali kita khatam, ada kita mengambil pelajaran, perintah yang kita langgar, nah, tidak kita jalankan, larangan yang kita tabrak, batas yang kita lompati. Nah, begitu kita membawa, nah, kita mengambil faedah dari Al-Quran. Nah, ayat itu bercerita tentang munafik. Memang dituju orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, kalau kita juga bangkit mau sholat, datang panggilan adzan, masih ngulet-ngulet, nunggu lagi. Nah, mumpung masih antri. Nah, apa bedanya dengan mereka? Nah, padahal mereka Allah katakan fidzatil asfali minan nar, di dalam neraka dasar paling bawah. Nah, kenapa mereka tidak nar? Ya, kalaupun mereka menyanyi salat juga, nah, la yadhkurunallaha illa qalil. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit, bacaannya dipendekkan, diperingkas enam. Ya. Nah, yang penting sudah salat. Apa bedanya? Ini yang kita selalu perhatikan diri kita. Nah, ayat-ayat itu memang untuk orang yang kafir. Ya, Ayat-ayat itu memang untuk orang yang kafir, tapi kita tidak ambil pelajaran. Kenapa mereka bisa menjadi terjadi demikian? Kenapa bisa mereka mengingkarinya? Tidak menjadikannya sebagai obat, tidak menjadikannya sebagainya untuk mendapatkan pelajaran, tidak mengambil nabi, bisa mengambil pelajaran yang memetik hikmah dari ayat tersebut, sampai berani mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Apa sebabnya? Kallaban qala ala qulubihim qala wa minan nas fariqun hadamullahu fa amanu billah. Di antara manusia memang ada segolongan orang yang Allah beri hidayah dan kita berharap termasuk di dalamnya, lalu mereka beriman kepada Allah. Wa qabilu ma ja'atuhum bihir rusul, dan mereka menerima apa yang dibawakan oleh para rasul kepada mereka. Apa yang datang dan yang dibawa oleh para rasul. Fa amanu wa amilu sholihat, lalu mereka beriman dan beramal saleh. Fa haula'i, dan mereka ini lahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala ganjaran yang tidak pernah putus. Ra'ai ghairu maqtu', tidak pernah berhenti. Di dunia dia dapatkan ketenangan, dia dapatkan kemudahan untuk beribadah, semakin dia tahu bahwa ini tujuan hidupnya. Nah, sehingga dia semakin melangkah, semakin berhati. Berarti ini nikmat. Nah, ini nikmat. Ini pahala dari Allah. Ini kebaikan itu akan melahirkan kebaikan berikutnya, sebagaimana kejelekan akan menyeret, mengundang kejelekan berikutnya untuk dilakukan. Bal huwa ajrun da'im, bahkan itu adalah pahala yang terus-menerus sampai dia rasakan nanti di alam barzakh dan di hari kiamat. Mimma la ainun ra'at, maksud di antaranya tidak pernah dilihat oleh matanya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Bahkan seperti itu juga di dunia. Nah, lihat bagaimana kata-kata para ulama. Seandainya al-muluk wa abna'ul muluk, anak-anak raja dan para raja itu tahu apa yang kita rasakan, nikmatnya mengenal Allah, beribadah kepada Allah, dunia ini berduaan dengan Allah, begitu lezatnya taat kepada Allah, pasti mereka rampas nikmat ini dengan pedang-pedang mereka. Nah, mereka bisa merasakan dan tidak pernah terbayang bagaimana sih rasanya yang mereka rasakan. Nah, miskin ahli dunia, mereka keluar dari dunia tanpa merasakan yang paling lezatnya di dunia ini. Apa yang paling lezatnya? Ma'rifatullah. Dan taatnya ini taat kepada Allah. Ini bisa mereka rasakan. Seperti apa? Wallahu a'lam. Apalagi nikmat yang diberi di ganjarannya di hari kemudian yang betul-betul tidak pernah terlihat oleh mata, telinga, tidak terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas. Nah, keagungan-keagungan kebesaran-besaran nikmat tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Tamma tafsir surah walhamdulillah. Nasallallahu alaihi wa sallam lima yuhibbuhu wa yardha. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.